Sudah maafkan aku segala salahku, dan bila kata tak bisu ungkapkan salahmu, dan aku sifatku dan aku hilang. Sudah lupakan semua.